Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fantalaqtu bihim tilkal baradin tazifu bihim yanduru riyadal jannah. Maka berangkatlah mereka para penduduk surga tadi dengan kendaraan-kendaraan mereka dengan birdaun yang merayap, yang berjalan mengelilingi surga sambil melihat-lihat taman-taman surga. Falamman tahu ila manazilihim, ketika sampai di tempat-tempat tinggal mereka, mereka dapati malaikat-malaikat qu'udan, duduk alal mana ala manabir min nur, di mimbar-mimbar dari cahaya. Yang tadirunahum, menunggu mereka. Liyazurunahum, untuk menziarahi mereka. Wa yusafihuhum wa yuhanni'uhum, ingin menyalami mereka, ingin berjabat tangan dengan mereka. Yusafih, berjabat tangan. Yuhanni, memberikan kata selamat. Salamun min Rabbir Rahim. Karamatan bihim, sebagai pemuliaan untuk penduduk surga. Falamma dakhalu qusurahum wajadu fiha jami'a ma tatawala bihi 'alaihim wa ma sa'alu wa tamannaw. Ketika memasuki istana-istana mereka, mereka dapati di dalamnya seluruh apa yang mereka inginkan. Tatawala, walaupun asal katanya adalah memanjangkan lehernya begitu, tetapi biasanya itu dilakukan oleh orang yang ingin sesuatu. Ingin. Ya. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Wa ma sa'alu wa ma tamannau. Apa yang mereka minta, apa yang mereka angan-angankan, semuanya mereka dapati. Wa idza 'ala kulli babi qasrin min tilkal qusur arba'ata jinan. Dan di setiap pintu dari pintu-pintu istana tersebut, arba'ata jinan, ada empat taman-taman. Berarti di depan ada taman, di samping kirinya ada taman, samping belakangnya ada taman, samping belakangnya ada taman juga. Jannatan dawata afnan, dua taman bukan hanya taman hias, tetapi taman dawata afnan yang memiliki cabang-cabang buah-buahan beraneka rasa yang semuanya lezat. Mau dikatakan buah ini, buahnya bukan cuma itu. Mau dikatakan buah yang ini, bukan cuma itu. Macam-macam buahnya. Setiap tangkainya. Wa jannatani mudhammatan. Dan dua surga lagi, mudhammah, berwarna hijau tua. Betapa indahnya. Taman yang daun-daunnya hijau tua. Taman biasanya kalau terlalu panas terik mataharinya, biasanya warnanya hijau terang. Lebih panas lagi kuning. Baik. Tetapi ketika sejuk itu semakin hijau. Kalian perhatikan seperti itu. Walaupun tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan taman-taman dunia, tetapi sudah terbayang di dunia saja kalau hijau tua itu indah. Wa fiha aynani nabdakhatan. Padanya juga di taman-taman tadi ada dua mata air. Dan dua mata air itu bukan hanya mengalir, tetapi nabdakhah, memancar. Bisa bermakna air mancur, bisa bermakna air terjun, itu semua dikatakan nabdakhah, keluar. Betapa indahnya taman dengan sungai-sungai dan mata air, dan ditambah lagi dengan air mancur atau air terjun. Wa fihima min kulli fakihatin zaujan. Dan padanya ada setiap buah-buahan yang berpasang-pasangan. Wa hurun maqsuratun fil khiyam. Biasanya manusia menginginkan sesuatu tidak monoton. Sahih? Pengen ini, pengen, tetapi kalau terus-terusan pasti akan pengen yang lain. Ini manis terus, pengen yang gurih. Atau gurih terus, pengen yang manis. Itu makna berpasang-pasangan. Jadi kalau kamu pengen yang ini, atau kalau kamu sudah pengen yang lain, ada yang lain, yang pasangannya. Barakallahu fikum. Wa hurun maqsuratun fil khiyam, dan juga di dalamnya ada hurun maqsuratun fil khiyam, ada bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah, atau dipingit di dalam kamar-kamar. Bidadari yang dipingit, yang selalu tertutup di dalam kamar-kamarnya. Falamma tabawwa'u manazilahum, ketika mereka sudah menempati tempat-tempat mereka, wastaqarru qararuhum, mereka sudah tinggal di tempat tinggal mereka, qala lahum rabbuhum, Rabb mereka bertanya pada mereka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Ini yang kita katakan tadi, atau kita katakan kemarin, ada syawahidnya di dalam hadis-hadis atau dalam ayat Al-Quran. Yang tadi ada dalam surat Ar-Rahman, jannatan an yaminin wa shimal, jannatan dawata afnan. Ini semua barakallahu fikum ada dalam surat Ar-Rahman dan surat-surat lain. Demikian pula kalimat fahal wajadtum ma wada'a rabbukum haqqa ada dalam hadis yang sahih. Qalu na'am wa rabbana, dalam hadis apa? Dalam hadis yang biasa dimasukkan dalam bab-bab nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada mereka, apakah yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapati? Mereka semua menjawab, sudah ya Rabb. Semua yang kami inginkan kami dapati. Kemudian Allah katakan, apakah mau aku tambah? Mereka menyatakan, tambahan apa lagi ya Rabbi? Semua yang kami inginkan kami dapati. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memberikan pada kami demikian-demikian? Sampai Allah membukakan tabirnya. Ini pun semakna dengan itu. Hanya saja lafadznya menyebutkan, setelah Allah katakan, apakah sudah kalian dapati? Qalu na'am rabbana, kata mereka, benar wahai Rabb kami, kami semua sudah mendapati apa yang kau janjikan. Qala hal raditum thawaba rabbikum, apakah kalian ridha dengan pahala Rabb kalian? Qalu rabbana radina farda anna. Qala فَبِرِضَايَ عَنْكُمْ أَحْلَلْتُكُمْ دَارِي وَنَظَرْتُمْ إِلَى وَجْهِي, maka dengan keridhaanku atas kalian, aku halalkan tempatku ini, artinya jannahnya. وَنَظَرْتُمْ إِلَى وَجْهِي, dan engkau diizinkan untuk memandang wajahku. فَعِنْدَ ذَلِكَ, maka ketika itu disingkaplah tabirnya, dan hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Kemudian mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka merasakan lezatnya dan nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa dengan kenikmatan surga. Inda dzalik qalu, ketika itulah mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur, alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi, la yamassuna fiha nasabun, wa la yamassuna fiha lughub. Kata mereka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Menerima syukur, atau pantas disyukuri. Alladhi ahallana daral muqamah, yaitu Allah yang menempatkan kita di tempat yang mulia ini dengan fadilahnya, yang kita tidak disentuh rasa lelah dan tidak disentuh kesusahan, atau kesusahan dulu, nasabun kesusahan. La yamassuna fiha nasabun, tidak menyentuh kami kesusahan. Wa la yamassuna fiha lughub, dan kami tidak disentuh rasa lelah. Itulah bedanya kenikmatan jannah dengan kenikmatan dunia. Bahwa kenikmatan jannah tidak diiringi lelah. Kenikmatan jannah tidak diiringi kesusahan. Berbeda dengan kenikmatan dunia, taman-taman yang indah katanya, keliling, tamasya, capek apa enggak capek? Capek. Pulang tamasya, tidur, enggak bisa ngajar. Kenapa Ustaz enggak ngajar? Capek. lelah. Ngapain lelah kerja? Bukan tamasya. Kok bisa capek? Padahal tamasya. Dunia itu tidak ada yang namanya istirahat. Yang ada adalah ganti pekerjaan. Tuh lihat anak-anak. Kerja apa bukan kerja? Lari-lari itu. Capek. Lari-lari. Tapi ngomongnya istirahat. Istirahat. Lari-lari. Itu bukan istirahat. Ganti pekerjaan. Tadi pekerjaannya duduk belajar. Sekarang pekerjaannya lari-lari. Demikian pula. Mereka semua manusia. Istirahat itu dari satu berganti pekerjaan lain. Innamar rahatu tabadulul a'mal, kata pepatah. Innamar rahah tabadulul a'mal. Sesungguhnya yang namanya istirahat itu ganti pekerjaan. Tetapi kalau di dalam jannah benar-benar istirahat. Benar-benar rahatul jasad wa rahatul ruh. Jasadnya rahah, badannya rahah, ruhnya juga rahah. Sehingga dia keliling ke sana kemari dalam keadaan tidak lelah, tidak susah. Dalam keadaan dia, masya Allah, berjalan di taman, naik ke gunungnya, ke bukitnya misalnya. Makan, tidak kemudian mengeluarkan feses kotoran-kotoran, tidak. Masya Allah. Bahkan, barakallahu fikum, mereka menggauli istri-istrinya dari bidadari 70. Tidak lelah, tidak capek. Di sini pengantin baru masuk rumah sakit. Enggak sakit. Kenapa dok sakitnya? Enggak ada penyakitnya. Drop. Apa maknanya drop? Kelelahan. Ini terjadi bukan sekali, bukan dua kali saya dapat berita seperti itu. Seperti orang buka puasa kekenyangan. Sakit. Ini buka puasa dengan nikah. Akhirnya kekenyangan, sakit juga. Sama. Itu dunia. Itu dunia. Di akhirat tidak demikian. Barakallahu fikum. Selesai. Riwayatina walhamdulillah. Walaupun dengan marah-marah sedikit. Hada siyakun gharibun wa asarun ajib. Siyaknya gharib, asar ajib. Waliba'dihi syawahid. Tapi pada sebagian-sebagian parsialnya ada syawahid. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam sahihain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Asyahid. Dari kisah yang tidak selesai 4 pertemuan, apa? Hah? Ini kan kisahnya 4 pertemuan ya, apa 5? Apa syahidnya? Tuba. Syahidnya tuba. Maka jangan lupa, penulis pun, syekh pun kembali kepada pembahasan tuba. Lihat slip berikutnya. Wa qala Khalid ibn Ma'dan, inna fil jannati syajaratan yuqalu laha tuba. Duru'un kulluha turdi'u sibyana ahlil jannah. Wa inna siqtal mar'ah yakunu fi nahrin min anharil jannah. Yataqallabu fihi hatta taqum al-qiyamah. Fayub'ath ibni arba'in. Salah, rawahu ibn Abi Hatim. Akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Bidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.